السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كيف حالكم؟ كيف أصبحتم؟ الحمد لله. طيب إخواني في الله وأخواتي رحماني ورحمكم الله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama dan berpegang teguh dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dengan dakwah salafiyah sampai akhir hayat kita nanti. Taib, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Sebelum kita memulai, ada yang hafal hadisnya? Sebelah kanan dulu. Nah. Ada yang hafal hadisnya? Nah, masih ngantuk. Hah? Ngantuk atau enggak? Baik, sebelah kiri. Man qad hafizal hadis? Enggak ada. Masa enggak ada? Jangan pura-pura. Hah? Tidak ada. Taib. Kita husudan saja, antum masih malu-malu. Taib. InsyaAllah, yang hafal hadis Arba'in Nawawiyah, hafal hadis tersebut, atau yang pernah melewatinya. InsyaAllah di hadis nomor 28 dari Arba'in An-Nawawiyah, oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Hadisnya, An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rasul yang kunyahnya Abu Najih, namanya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sallabina Rasulullah SAW zata yaumin, pernah suatu saat Rasul sholat bersama kami, yaitu mengimami sholat para jamaah, dalam riwayat sholat al-ghadah, salat subuh atau salat fajar. Summa akbala alaina. Kemudian Rasul menghadapkan wajah beliau kepada kami. Sebagaimana biasanya demikian sunnah Rasul setelah jadi imam, wajah beliau menghadap ke para sahabat, bukan menghadap ke dinding. Kemudian fawa'adhana ma'idhatan balighatan wajlat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Kemudian Rasul memberikan wejangan kepada kami. Ini juga salah satu sunnah Rasul. Terkadang Rasul memberikan wejangan, nasihat, ya, terutama selesai salat subuh. Meskipun tidak tiap hari, meskipun tidak terus menerus karena khawatir bosan. Kemudian wa wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Hati kami bergetar mendengar wejangan Rasul dan air mata kami bercucuran. Fakulna ya Rasulullah, famadza tahat ilaina? Dalam riwayat fa'ausina. Ya Rasulullah, ini seolah-olah wejangan perpisahan. Maka beri kami wasiat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in abadan habasyan. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun dari budak Ethiopia. Fa innahum man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyin. Maka pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa'ar rasyidin yang diberi petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kemudian kata Rasul, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan disahihkan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ada yang mau mengulang hadisnya? Nah, sebelah kanan, barangkali sudah enggak malu-malu. Nah, masih belum bangun. Sebelah kiri. Nah, ada yang bisa mengulang hadisnya? Baik, kalaupun belum hafal, kita nasihatkan untuk bisa dihafalkan, karena ini hadis yang luar biasa isinya, dan insya Allah kalau kita paham isinya, bisa memberikan efek yang sangat luar biasa berharganya dalam kita mengarungi bahtera kehidupan ini, apalagi dalam medan nanti dakwah. Ya, ini sekali lagi hadis yang luar biasa isinya dan akan terus mengingatkan kita kepada manhaj ahli sunnah, kepada ciri khas ahli sunnah, kepada jati diri kita sebagai as-salafiyin. Ya, sekali lagi, selayaknya untuk kita betul-betul menghafalkan dan juga memahami isinya dan berpegang teguh dengannya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Sedikit menyampaikan salah satu motivasi kita atau inspirasi yang membawakan kita kepada pembahasan ini adalah apa yang dikatakan dan ditulis dalam kitab yang berjudul Ad-Dirasat fil Manhaj atau dirasatun fil manhaj oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Meskipun itu asalnya adalah kajian daurah, kemudian dibukukan dengan judul Dirasatun fil manhaj. Isinya luar biasa kitab tersebut, di dalamnya ada pembahasan ini. Ya, ini sekali lagi kita hanya sekedar menyampaikan apa yang ada dalam kitab tersebut, meskipun hanya dengan ringkasan yang berkaitan dengan manhaj Ahlussunnah atau usul manhaj salaf dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Insyaallah ada, kalau yang bisa ngambil PDF-nya ada ya, buku tersebut Dirasatun fil manhaj. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kita enggak membahas semua redaksi hadisnya, tapi yang kita mau tegaskan, tekankan hanya yang berkaitan dengan manhaj Ahlussunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang kita baca tadi. Secara ringkas ada 5 poin yang berkaitan dengan manhaj Ahlussunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Yang pertama berkaitan dengan tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid atau memprioritaskan at-tauhid. Yang kedua, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, meneladani atau mengikuti pemahaman salaf. Mengikuti pemahaman salaf. Dan yang kelima, meninggalkan bid'ah dan ahlil bid'ah. Meninggalkan bid'ah dan ahlil bid'ah. Ini 5 poin yang berkaitan dengan manhaj Ahlussunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita perinci satu persatu dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi apa? Tahqiqut tauhid atau al-ihtimam bit tauhid. Al-hirs ala nasyid tauhid. Mungkin ada yang bertanya, dari mana kata-kata tauhid diambil dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah? Baik, sebelah kanan dulu. Ada yang bisa menjawab? Kira-kira dari mana diambil kata-kata tauhid? Naam. Siapa apa yang di wasiatnya atau di mananya? Wasiatnya kan 5 tadi. Di poin mananya itu? Sudah-sudah dekat jawabannya. Ahsanta barakallahu fiik. Yaitu dalam sabda Rasul, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Taib sebelah kiri, kalau antum ditanya secara singkat, apa arti takwa? Nah, apa arti takwa? Singkat saja, yang sudah masyhur lah. Naam. Taib asanta, cukup sampai situ, enggak usah. Jangan takut. Takwa yang banyak disampaikan oleh para khutoba, oleh para dai, ala ustaz, Takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu kalau mau diperinci, apa perintah Allah yang paling agung di dalam Al-Quran? Naam, antum hufadul Quran. Naam, apa perintah Allah yang paling agung dalam Al-Quran? Sebelah kanan. Naam. Sebelah kiri. Masih malu-malu sebelah kiri. Apa perintah Allah yang paling agung dalam Al-Quran? Perintah tadi. Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Bahkan perintah Allah yang pertama dalam Al-Quran. Ya, perintah Allah yang pertama dalam Al-Quran. Perintah untuk bertauhid. Mana ayatnya? Mana dalilnya? Antum hufadul Quran. Taib. Mana ayat yang bentuknya perintah pertama dalam Al-Quran? Sebelah kanan. Sebelah kiri. Tidak ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat pertama kata para ulama yang bentuknya perintah, atau kalau dalam bahasa nahwu atau bahasa sorofnya fi'il amr, kata perintah. Kalau antum baca dari Al-Fatihah sampai sebelum ayat ini, enggak ada fi'il amr. Ya. Baru dimulai dengan ayat ini. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. U'budu. Beribadalah kepada Rabb kalian. Ini sekali lagi menunjukkan tauhid paling agung dari semua perintah Allah. Makanya ditutup dengan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di situ ada makna tauhid dalam apa? Takwa kepada Allah. Dan inilah salah satu yang membedakan dakwah salafiyah dengan yang lain. Ahlus sunnah dengan yang lain. Ahlus sunnah takwanya itu ditegaskan tentang makna at-tauhid. Tidak ada arti takwa tanpa tauhid. Demikian pula tadi, makna takwa Allah meninggalkan larangan Allah. Apa larangan Allah yang paling besar dalam Al-Quran? Sama, ya. Lawannya tauhid, asyirik. Larangan dari berbuat syirik. Makanya juga sama. Apa larangan Allah pertama dalam Al-Quran? Larangan dari berbuat syirik. Mana dalilnya? Fala taj'alu lillahi anda dan wa antum ta'lamun. Itu ayat berikutnya setelah tadi. Ya ayuhan nasu' budu rabbakum. Ya, ayat ke-21 dari Al-Baqarah. Perintah pertama bertauhid. Ayat berikutnya ke-22. Larangan pertama dalam Al-Quran. Larangan dari berbuat syirik. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Sedangkan kalian mengetahui. Inilah manhaj Ahlussunnah. Mengedepankan tauhid, melarang syirik. Dan itu selalu Allah gandengkan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Tidak cukup hanya dakwah tauhid, harus melarang dari kesyirikan. Dan itulah sekali lagi yang terkandung dari makna takwa Allah azza wa jalla. Dan ini juga yang disampaikan oleh Ustadz kita Al-Fadil, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, rahimahullah rahmatan wasi'ah, dalam buku beliau Wasiat Perpisahan. Ini kalau antum mau agak sedikit terperinci pembahasan hadis Al-Irbad bin Sariyah, ya, ini Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, punya tulisan, ya, buku Wasiat Perpisahan. Dulu pernah beliau di Surabaya lebih dari 10 tahun yang lalu mengkaji kitab ini, dan ana alhamdulillah hadir pada kajian beliau waktu itu, ya. Dan beliau sebagaimana biasanya, ya, sebagai dai Ahlussunnah, dai Salafiyah, menegaskan terus masalah at-tauhid, ya, dan sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ya, kita mulai ikut kajian beliau waktu beliau di Surabaya kalau kajian tahun sebelum 2000, tahun 90-an, itu dari awal sampai akhir kita yang mengikuti kajian beliau tentang tauhid dan tauhid akidah dan akidah. Dan itulah ciri khas, ya, Ahlus Sunnah, dai Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau, ya, dalam pembahasan tadi usikum bitaqwal azza wa jalla, beliau mengatakan takwa yang dimaksud menurut penjelasan para ulama bukan sekedar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, namun harus dirinci lagi. Kemudian beliau mengatakan perintah paling besar dalam syariat adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan larangan yang terbesar adalah menjauhkan syirik. Ini sekali lagi penekanan tentang takwa Allah. Dan itu tidak, ya, kita dengar dari selain, ya, dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau secara umum, terutama dai Ahlul Bid'ah juga sama. Takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Cuma tidak ada penegasan, ya, perintah yang paling utama, perintah bertauhid, larangan yang paling besar, larangan dari berbuat syirik. Ini hanya tadi ciri khas dari dakwah salafiyah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian beliau menegaskan lagi, tidak mungkin seseorang dapat mencapai derajat takwa kepada Allah Ta'ala tanpa mentauhidkannya dalam ibadah. Ya, kata beliau, seseorang dapat dikatakan bertakwa kepada Allah apabila dia mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Misal, ya, ada orang luar biasa rajin ibadah, tidak pernah terlewatkan sholat 5 waktu di masjid, ya, banyak membaca Al-Quran, puasa-puasa sunnah sudah, ya, luar biasa dikerjakan. Tapi dia juga mondar-mandir di kuburan keramat, ngalap berkah di kuburan keramat, ya. Maka orang seperti ini bukan orang yang bertakwa kepada Allah. Karena syarat utama takwa mentauhidkan Allah. Ya, apalagi kita ingat firman Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Wa qadimna ila ma amilu faj'alnahu haba'an mansuran. Kami hadapi amal perbuatan orang kafir, orang musyrikin, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Kemudian beliau menegaskan lagi, ya, ini luar biasa ucapan beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah, maka mentauhidkan Allah Ta'ala adalah syarat untuk dapat mencapai derajat takwa. Kemudian beliau mengatakan lagi, juga tidak dapat mencapai derajat takwa kepada Allah tanpa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah itu bagian nanti berikutnya. Beliau mengatakan lagi, maka kiai atau ustadz atau dan ustadz yang masih berbuat syirik dan bid'ah, bahkan mengajak manusia kepada perbuatan syirik dan bid'ah, tidak akan dapat mencapai derajat takwa. Ya, ini sekali lagi yang harus diingat, ya, terutama oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah As-Salafiyin, bahwasanya takwa tidak ada artinya tanpa at-tauhid, tanpa meninggalkan syirik. Dan kita tegaskan lagi, manhaj Ahlussunnah memprioritaskan at-tauhid, memprioritaskan al-aqidah, tentunya aqidah yang sahihah, aqidah salaf. Makanya kalau antum baca kitab Minhaj Firqatin Najiyah, Manhaj Al-Firqah Najiyah, Firqah Najiyah nama lain dari Ahlussunnah, nama lain dari As-Salafiyun. Apa manhaj mereka? Manhaj artinya At-Tariqul Wadih, jalan yang terang benderang. Metode Ahlussunnah Al-Firqatun Najiyah, di antaranya Al-Firqatun Najiyah Ta'tabiru At-Tauhid. Namanya Firqah Najiyah, Ahlussunnah itu memprioritaskan, mementingkan At-Tauhid. Bahkan kalau dalam buku Syekh Sulaiman tadi, Dirasat Fil Manhaj, As-Salafi Yuhibu Tauhid. As-Salafi Yuhib An Yudkar At-Tauhid. Namanya Salafi cinta, suka disebut tentang Tauhid. Wa Yafrah Ida Zukra Tauhid. Dan senang, bergembira, bahagia kalau disebut tentang At-Tauhid. Bukan malah alergi, bosan, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ubaylan, hafidzallahu ta'ala. Ya, termasuk masyayikh senior di Saudi Arabia dari masyayikh dakwah Salafiyah. Dalam kitabnya yang berkaitan dengan syarah Syarhussunnah oleh Imam Barbahari, beliau menyebutkan khasa'is wa mumayizat Ahlussunnah, ciri khas dan karakteristik Ahlussunnah, di antaranya hirsuhum ala nasil aqidati sahihah, semangat dan antusias mereka dalam menyebarkan, mengajarkan, mendakwakan al-aqidah yang sahihah. Ini yang harus antum camkan, ya, namanya dakwah Salafiyah punya ciri khas, punya manhaj yang membedakannya dengan ahlul bid'ah. Apa di antaranya? Tadi, mementingkan tauhid, memprioritaskan dakwah kepada tauhid, memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah as-sahihah. Ya, makanya ini salah satu contoh rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Ya, puluhan tahun mulai dakwah, ya, awal beliau sampai akhir hayat beliau tidak pernah lepas dari dakwah at-tauhid. Ya, ini sekali lagi yang harus diteladani oleh para dai-dai, apalagi yang mengaku ngefan kepada beliau. Ya, kadang ada yang, ya, bangga dengan cerita tentang beliau, tapi beda jauh dakwah beliau dengan orang tersebut. Ya. Ustaz Yazid sangat luar biasa perhatian terhadap dakwah tauhid, ya, sedangkan orang tersebut jauh dari memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Syarat sekali lagi takwallah at-tauhid, meninggalkan syirik. Ya, at-tauhid sebagaimana yang kita sampaikan ifradullah bil ibadah. Ini antum harus paham juga. Tauhid yang dimaksud oleh Ahlussunnah di sini ifradullah bil ibadah. Antum jangan tertipu dengan slogan-slogan yang kelihatannya sama dengan yang dikatakan oleh Ahlussunnah tapi sebetulnya beda pada hakikatnya. Ahlul bid'ah terkadang, ya, mereka menggembar-gemborkan at-tauhid. Ya, kita harus bertauhid. Ya, tapi makna tauhid menurut mereka berbeda. Ya, kalau kita sebut di antaranya mulai dari kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mereka punya tauhid. Apa tauhid menurut mereka? Mengingkari nama dan sifat Allah. Itu tauhid menurut mereka. Kelompok Al-Mu'tazilah. Kalau kita belajar kelompok-kelompok sesat ini, ya, untuk menjauhkan diri dari mereka, kelompok Mu'tazilah punya namanya Al-Usul Al-Khamsah. Lima prinsip dasar kelompok Mu'tazilah. Pernah diajarkan atau pernah antum baca? Ada yang bisa nyebut? Hah? Taib. Ringkasnya, lima prinsip dasar tersebut, ini sekali lagi prinsip dasarnya siapa? Hah? Kelompok sesat apa kelompok? Sesat. Antum jangan keliru ya, nanti salah paham, bahaya nih. Ini kelompok-kelompok sesat, mereka juga punya tauhid. Cuma beda dengan tauhidnya Ahlus Sunnah. Kelompok Mu'tazilah, mereka punya namanya Al-Usul Khamsah. Lima dasar akidah. Yang pertama, At-Tauhid. Antum jangan, berarti sama dengan Salafin, sama dengan Ahlus Sunnah. Tidak, beda. Ya, namanya sama, tapi beda hakikatnya, beda prakteknya. Kemudian yang kedua, nanti kita sedikit perinci. Yang kedua, Al-Adl. Keadilan. Wah, kayaknya bagus juga ini. Nah, udzubillahi min dzalik, jangan tertipu dulu dengan slogan. Makanya Ahlus Sunnah itu cerdas. Ahlus Sunnah itu teliti. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Man talabal ilma falyudaqiq." Barang siapa yang belajar ilmu agama harus teliti. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat. Harus teliti, cerdas. Kata-katanya sama, namun hakikatnya berbeda. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, kayaknya keren. Ya? Padahal isinya penuh dengan racun. Yang keempat, al-manzila bain al-manzilatain. Ada dalam satu kedudukan di antara dua kedudukan. Yang kelima, ada yang ingat enggak? Hah? Coba diulangi tadi yang pertama. At-Tauhid, yang kedua, Al-Adl. Yang keempat, taib. Yang kelima, infadzul wa'id. Melaksanakan ancaman. Taib. Yang pertama, at-tauhid. At-tauhid, maknanya menurut mereka adalah nafyus sifat. Menafikan semua sifat Allah. Mereka meyakini yang namanya tauhid kalau seseorang itu mengingkari, menafikan semua sifat Allah. Kalau menurut logika mereka, kalau Allah punya sifat, nanti sama dengan makhluk. Maka tauhid mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Itu syubhat kelompok Al-Mu'tazilah. Padahal justru sebaliknya, menetapkan sifat Allah, itulah at-tauhid. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menetapkan semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaidahnya, kata para ulama, sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Ini perinciannya panjang. Cuma itu intinya. Tauhid menurut Mu'tazilah. Apa tadi? Hah? Menafikan sifat-sifat Allah. Kemudian keadilan. Menurut mereka, keadilan adalah menafikan takdir Allah. Kata mereka, manusia berbuat dengan kehendak mereka sendiri tanpa campur tangan kehendak Allah. Ini namanya keadilan menurut mereka, kelompok Al-Mu'tazilah. Padahal Allah jelas-jelas mengatakan, wa ma tasha'un illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah berkehendak. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Allah menetapkan manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Tapi kalau Mu'tazilah hanya menetapkan satu kehendak, yaitu kehendak manusia, mereka menafikan kehendak Allah. Kata mereka itu namanya keadilan. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar. Indah namanya, sesuai dengan dalam Al-Quran. Tapi isinya membolehkan mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ya, nanti akan ada pembahasan setelah ini masalah pemimpin kaum muslimin. Mereka membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dengan nama amar ma'ruf nahi mungkar. Maka sekali lagi jangan tertipu dengan slogan, lihat isinya apa. Ya. Sekali lagi jangan tertipu dengan propaganda, kata-kata yang indah kadang isinya penuh dengan racun. Timbang semuanya dengan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada sebagian orang yang ya mungkin kalau yang melihat ya di dunia medsos misalnya ada ungkapan yang kelihatannya indah, ini masya Allah ucapannya menyentuh hati. Ya, padahal nggak semua yang menyentuh hati itu benar. Bahkan iblis pun bisa ucapannya menyentuh. Nah, contoh, di antaranya iblis ketika menggoda Adam alaihissalam dan Hawa. Kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Betul. Dalam surat apa itu? Hah? Coba diulangi lagi ayatnya. Baik, wa qasamahuma. Iblis bersumpah di hadapan Nabi Adam dan Hawa. Wa qasamahuma. Apa kata iblis? Inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku, kata iblis, adalah pemberi nasihat kepada kalian berdua. Kata-katanya kasar atau lembut? Hah? Indah atau tidak indah? Luar biasa. Menyentuh hati. Ya, tapi isinya apa? Racun berbisa. Menyesatkan. Ini intinya tadi, jangan kita mudah tertipu dengan slogan, dengan kata-kata yang indah. Makanya Rasul mengatakan, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara sihirnya manusia, retorika yang indah. Harus betul-betul teliti, timbang semuanya dengan qala Allah, qala Rasul. Ada postingan, ada potongan video ucapannya indah, timbang lagi. Sesuaikah dengan qala Allah, qala Rasul ataukah tidak? Sesuai enggak dengan pemahaman salaf? Sekali lagi, itu timbangan al-haq, bukan retorika yang indah. Bahkan salah satu tokoh kelompok Mu'tazilah yang bernama Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu murid Al-Hasan Al-Basri dulunya. Tapi dia sesat menyesatkan, mendirikan kelompok Mu'tazilah. Ini gurunya di atas al-haq, muridnya di atas kebatilan. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Jangan tertipu dengan yang mengaku-ngaku, fulan muridnya Syekh bin Baz, fulan muridnya Syekh Albani, fulan muridnya Syekh Utsaimin, muridnya Syekh fulan disebut, sebagainya. Teliti kembali, apakah akidahnya sama dengan ulama-ulama tersebut, manhajnya sama dengan ulama-ulama tersebut, hanya sekedar mendompleng saja ketenaran ulama-ulama tersebut. Timbang kembali, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya. Jangan mudah tertipu, harus teliti. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Wasil bin Atha, sekali lagi ini dulu muridnya Al-Hasan Al-Basri, kemudian dia menyimpang. Kata para ulama, dia itu cedal. Tahu cedal? Nah, tidak bisa membunyikan apa? Ra. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia R ya, P, pelat kalau bahasa ya. Nah. Tapi dia bisa ceramah, bisa khutbah panjang lebar tanpa ada satu kata yang ada ra-nya. Paham? Wasil bin Atha, dia cedal. Dia tahu kekurangan dirinya. Tapi karena dia orang yang fasih, ahli bahasa, sastrawan bahasa Arab. Ya, dia bisa khutbah, bisa ceramah tanpa ada satu kata yang di dalamnya huruf ra. Antum kira-kira ceramah 5 menit. Ya, bahasa Indonesia saja. Ya, tanpa ada satu pun kata yang ada R-nya. Kira-kira bisa enggak? Hah? Kalau ada silakan di sini kita kasih hadiah nanti. Hah? Ada? 5 menit saja tanpa ada satu pun huruf R. Spontanitas bukan di ya, karang-karang. Ini menunjukkan ahli bid'ah, ahli retorika. Pintar bahasa. Makanya harus ya waspada. Sekedar bahasa yang indah, yang menyentuh hati enggak semuanya itu benar. Ya, kadang tadi kebatilan dibungkus dengan retorika yang indah, maka harus waspada, hati-hati. Kemudian yang keempat tadi apa? Usul Mu'tazilah. Hah? Al-manzilah, bainal manzilatain. Ini kata mereka, pelaku dosa besar di dunia, tidak kafir, tidak. Hah? Enggak mukmin. Apa? Ya bingung. Ya. Itu namanya fi manzilah, bainal manzilatain. Adapun Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar mukmin atau kafir? Hah? Mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila kedua kelompok dari orang beriman saling berperang, saling bunuh-membunuh, membunuh orang mukmin dosa besar. Tapi Allah masih menamakan minal mu'minin. Ini bantahan kepada Mu'tazilah. Bahwasanya Allah masih menamakan pelaku dosa besar mukmin, bukan sebagaimana mereka mengatakan fi manzilah bainal manzilatain. Kemudian yang kelima tadi infadul wa'id, melaksanakan ancaman. Kata mereka pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Sedangkan Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar nasibnya bagaimana di akhirat? Hah? Nah, soal ajibu. Pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah di akhirat bagaimana nasib mereka? Apakah masuk neraka atau masuk surga? Hah? Yang keras, Mbak. Satu saja sebelah kanan. Pelaku dosa besar di akhirat nasibnya bagaimana? Nah, apa kata Ahlussunnah? Sebelah kiri. Ahsantum. Naam, tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah, insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah azab di neraka namun enggak kekal, pasti akan keluar dari neraka. Dan kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Baik, paham dong? Nah, ini sekilas tentang usul Mu'tazilah. Dan intinya, At-Tauhid menurut Ahlul Bid'ah beda dengan yang dipahami oleh Ahlussunnah, oleh para nabi, para rasul. Ya. Kalau para nabi, para rasul, mereka ya, ketika memprioritaskan dakwah kepada Tauhid, yaitu apa? Ya kaum ibudullah malakum min ilahin ghairu. Taib. Antum kan hufat ini, banyak yang hafid. Sebutkan 5 ayat tentang dakwah para nabi. Ya. 5 nabi intinya. 5 nabi ini, ya. Dengan dakwah tauhidnya. 5 saja. Enam. 5 ayat tentang 5 nabi dengan dakwah tauhidnya. Hah? Iya, kata nah, Ustaz antum dapat hadiah insyaallah saat ikram atau insyaallah janjikan hadiah. Baik, enggak tahu umur apa-apa, haji. Baik. Al-muhim hadiah qayyimah insyaallah. Baik. 6, 5 ayat tentang 5 nabi dengan dakwah tauhidnya. Sah insyaallah. Taib anak kurangi sudah. Anak kurangi 1, 4 sudah. Cepat kak. 6. Gak ada yang sebelah kiri. Taib yang sebelah kanan. Anak diskon lagi 1. 3 saja. 3 ayat. 3 nabi. Dengan dakwah tauhidnya. 6. Kum. Nam. Udkur al-ayat. Ahsan Nabi Hud. Nah. Ahsan tabarakallah fiik. Ahsan tabarakallah fiikum. Baik, catat ya. Nanti nagi ke ana nanti. Barakallah fiikum. Ya. Para anbiya, para rasul sepakat dakwah mereka yang pertama dan utama dakwah kepada tauhid yaitu ifradullah bil ibadah. Contoh tadi itu Zaki dia menyebut yang mirip-mirip ayatnya. Kalau antum yang hafal surat Al-A'raf ayat dari ayat ke-50-an itu 59 atau berapa tentang dakwah Nabi Nuh, laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh. Apa dakwah beliau? Ya kaum ibudullah. Wahai kaumku, ibadahilah Allah. Malakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan yang hak. Kecuali Allah. Ya. Bahkan dikatakan beliau dakwah kepada kaumnya 950 tahun. Tetap tauhid dan tauhid. Ya. Apalagi memang itulah awal yang munculnya kesyirikan di zaman kaum beliau. Wa qalu la tadzarunna alihatakum wa la tadzarunna wadan wa la suwan wa la yaghutsa wa ya'uka wa nasra. Kata Abdullah bin Abbas, ini nama 5 orang saleh di zaman kaum Nabi Nuh. Ya, hadi asma'u rijalin salihin min kaum Nuh, seperti dalam dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan tafsir Ibn Abbas ini dari surat Nuh tadi. Wa qalu la tadzarun aliyataku. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu. Sama dakwanya ya qaumi ibudullah. Nabi Saleh juga demikian. Wa ila samud akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Demikian pula Nabi Yusuf ketika di penjara tetap fokus dakwanya tentang tauhid. Ini yang diikuti oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Nabi Yusuf berkata kepada 2 teman yang dipenjarai. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun. Amillahul wahidu al-qahar. Ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha. Antum wa abakum ma anzalallah biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iya. Ini. Ya sekali lagi. Dakwah para nabi, para rasul. Fokus dakwah tauhid. Memprioritaskan tentang tauhid. Ya dalam segala keadaan. Demikian pula dengan Nabi Ibrahim. Sangat kental lagi dengan dakwah tauhidnya. Wa id qala Ibrahimu li abi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang tauhid. Inilah sekali lagi manhaj al-sunnah memprioritaskan dakwah kepada tauhid mengikuti jejak para nabi, para rasul. Adapun tauhid versi Ahlul Bid'ah beda ya dengan tadi versi para nabi, para rasul. Kemudian juga kelompok Al-Khawarij. Ya, ini masih tentang tauhid versi Ahlul Bid'ah. Kelompok Khawarij terutama yang kontemporer, kelompok teroris, kelompok harokah, mereka juga terkadang mendengungkan kata-kata tauhid. Bahkan kelompok-kelompok mereka, mereka namai dengan Ansarut Tauhid atau pembela tauhid, penolong tauhid. Namun tauhid menurut mereka tauhid hakimiyah, yaitu tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Namanya tauhid hakimiyah. Sekali lagi, kalau antum mendengar tauhid hakimiyah, itu sekali lagi yang sering didengungkan kelompok teroris. Ya, kalau sekedar mengatakan yang berhak membuat hukum adalah Allah, hak. Inil hukmu illa lillah. Cuma kelanjutannya ini yang batil. Mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, murtad, halal darahnya boleh dibom. Hah? Itu. Tauhid versi Al-Khawarij versi teroris. Maka harus waspada. Harus teliti. Ya, jangan kalau ada khotib mengatakan kita kembali kepada tauhid. Ya, perinci dulu. Lihat dulu apa makna tauhid menurut dia. Paham ya? Tauhid menurut tarekat-tarekat sufiah, yaitu wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Allah bersatu dengan makhluknya, dengan wali-walinya. Itu tauhid versi kelompok apa? Ya, hulatus sufiah, kelompok ekstremis dari kelompok as-sufiah. Bahkan ini juga yang dikatakan oleh Sayyid Qutb dalam tafsir Qul huwallahu ahad. Sayyid Qutb, bapak teroris abad ini. Dalam tafsirnya Zilalul Quran, ketika mentafsirkan Qul huwallahu ahad, kalau Ahlussunnah mengatakan Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Di antaranya, Allah Maha Esa dalam al-ibadah. Dialah yang berhak diibadahi satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Adapun Sayyid Qutb mengatakan, Qul huwallahu ahad, tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Paham dong? Artinya semua alam semesta ini pada hakikatnya wujudnya Allah. Ahadiyatul wujud, kata Sayyid Qutb. Ini adalah ajaran tauhid versi tadi kelompok-kelompok sesat sufiah dan atau hulatus sufiah dan yang semisal dengan mereka. Maka hati-hati. Sekali lagi, tauhid yang dimaksud oleh para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah, ifradullahi bil ibadah. Itu tauhid yang bermakna al-khusus. Ya, kalau bermakna umum, mencakup tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Namun yang paling tadi, inti ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah dalam al-ibadah. Faham dong? Apakah cukup hanya menyeru kepada tauhid? Harus dengan apa? Melarang dari berbuat syirik. Ya, kadang ada orang yang mengatakan, "Mbak Papa, dakwah tauhid cuma enggak usah ngomong syirik." Ini batil. Ya, sekarang umat menghadapi komunis, menghadapi liberal, Yahudi, Nasara, enggak usah bahas syirik. Ini batil. Menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu Al-Qur'an mengatakan, apakah titik sampai di situ? Tidak. Wala tusyriku bihi syai'a. Ya bunayya la tusyrik billah. Tadi, fala taj'alu lillahi andada. Enggak cukup hanya mengatakan ibadah, ada larangan dari berbuat syirik. Dan itulah makna la ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'budah bihaqin ilallah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Bahkan kalau diperhatikan lagi, la ilaha illallah, ada berapa rukunnya? Kam arkanu la ilaha illallah? An-nafyu wal al-isbat. La ilaha nafyun. Meniadakan semua sesembahan selain Allah. Dan illallah itu satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan itu yang Rasul tafsirkan sendiri tentang la ilaha illallah. Kata para ulama yang masyhur, hadis Jibril ketika Rasul ditanya akhbirni anil Islam, yang pertama Rasul menjawab apa? Antashhada alla ilaha illallah. Itu riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masyhur. Riwayat Abu Hurairah ketika Rasul ditanya apa itu Islam, Rasul langsung menjawab anta budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Itulah tafsir dari la ilaha illallah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya tadi, la ma'budah bihaqin illallah. Baik. Ini satu poin sudah satu jam ini. Gimana? Cukup atau lanjut? Bismillah. Yang kedua, manhaj al-sunnah dalam hadis al-Irbad bin Sariyah, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Taib, sebutkan ayat tentang poin yang satu ini. InsyaAllah bisa. Nah. Taib, bisa dicatat enggak? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati rasul dan pemimpin di antara kalian. Di situ ada makna yang tersirat di balik tidak disebutkannya kata-kata ati ulil amri. Ati Allah ada kata-kata atiu. Ati rasul ada kata-kata atiu, tapi giliran ulil amri enggak ada ati ulil amri. Itu menunjukkan ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Ketaatan kepada pemimpin hanya dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Taat kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan ati Allah wa atiu ar-rasul. Ya, makanya ditegaskan mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang ditegaskan juga dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Kalau antum mau lebih terperinci hadis-hadis tentang taat kepada pemimpin, bisa lihat dalam Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, Sahih Muslim, Kitab Al-Imarah tentang kepemimpinan. Disebutkan hadis-hadis yang akan kita sebut. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul mengatakan alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Kata Rasul SAW, wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal ya yang dia cintai atau yang tidak dia cintai, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat dalam hal yang maksiat tersebut. Ya, misal ada perintah waliul amr, presiden ya. Waliul amr di sini yang kita tekankan presiden atau raja atau khalifah. Ada 10 perintahnya. Yang 8 tidak bertentangan dengan ati Allah wa ati Rasul, yang 2 bertentangan dengan ati Allah wa ati Rasul. maka yang tidak ditaati yang mana? Yang 8 atau yang 2? Atau semuanya? Hah? 2 saja. Ya ini kita tekankan agar enggak salah paham. Kalau ada satu maksiat perintahnya enggak boleh ditaati semuanya. Tidak. Yang enggak ditaati yang maksiat saja. Paham dong? Nah. Kemudian ada syubhat. Ya, sebagian orang mengatakan, oh itu kalau pemimpinnya berhukum dengan hukum Allah. Pemimpinnya adil. Itu kalau pemimpinnya saleh. Tapi kalau pemimpinnya enggak berhukum dengan hukum Allah, pemimpinnya fajir, zalim, enggak wajib ditaati. Maka Rasul telah membantahnya. Ya, dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Saya kunu ba'di umara yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi." Akan muncul pemimpin setelahku nanti yang tidak mengikuti petunjukku, yang enggak berpegang dengan sunnahku. Ini bantahan kepada mereka. Kemudian kata Rasul, "Wa sayakumu fihim rijalun kulubum kulubus syayatin fi jusmanil ins." Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang dolim, yang kejam, yang keji. Hudzaifah bin Yaman bertanya, "Fa kaifa asna in adraktu dalika ya Rasulullah?" Apa yang aku perbuat ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang tidak adil, yang tidak saleh? Apa jawab Rasul? "Tasma' wa tuti." Tetap engkau dengarkan, taati. "Wa in duriba dhahruk wa ukhida maluk." Meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, "Isma' wa ati." Dengar dan taati. Ini sekali lagi perintah Rasul. Meskipun pemimpinnya zalim, selama masih muslim, selama perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Faham dong? Ya. Anak tanya lagi, ngantuk enggak ini? Apakah hanya pemimpin yang soleh, yang adil, yang wajib ditaati? Ahsantum barakallahu fiik. Makanya ini dicatat, ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah mereka. Hampir rata-rata kitab-kitab akidah salaf ahlussunnah mencantumkan pembahasan yang satu ini. Di antaranya kitab Ushulussunnah oleh Imam Ahmad yang sedang kita pelajari bersama Syekh Hisham At-Tahiri hafizallahu taala. Insyaallah hari ini ada pembahasan itu. Kata Imam Ahmad rahimallahu, "Was-sam'u wat-tha'ah li amiril mu'minin atau lil a'immah wa amiril mu'minin al barri wal fajiri." Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Ini ijma' salaf. Bagaimanapun keadaan pemimpin muslim tersebut, tetap wajib didengar dan ditaati perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan tidak ada kata-kata kalau sekarang ini ada. Ya, dari orang yang mana yang menisbatkan kepada Ahlussunnah, tapi na'udzubillah min dzalik. Ya, membuat bid'ah baru dengan mengatakan kalau ada maslahatnya baru kita taati. Na'udzubillah min dzalik. Ini bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama salaf. Apapun perintah pemimpin muslim selama tidak maksiat, tidak boleh dilanggar. Kata Imam Ahmad sekali lagi, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Dalilnya jelas dari dalam Sahih Muslim. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ada juga syubhat, ya. Ini banyak syubhat tentang pembahasan ini. Karena inilah salah satu garis pembeda ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Makanya kemarin Syekh Muhammad Ishaq At-Tahiri Hafidhullah Ta'ala menyebutkan ada lima prinsip yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Dari urutan sejarah, yang pertama kali muncul bid'ahnya kelompok Khawarij. Apa bid'ahnya mereka? Tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslim. Makanya para ulama sangat getol membahas masalah ini, karena inilah jurang pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, terutama kelompok Al-Khawarij sampai detik ini. Ya, makanya kata beliau, dan juga ini sekedar menukil ucapan ulama ahli sunnah dari awal sampai detik ini, yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat, dia mubtadi' dhal. Itu prinsip ahli sunnah. Ini pembahasan usul sunnah, usul akidah yang menyimpang sesat, yang menyimpang ahli bid'ah di ayat tadi. Ya, kalau ada pemimpin muslim dan dia mengatakan meyakini ini pemimpin yang tidak boleh didengar dan ditaati perintahnya. Ini sekali lagi ciri ahlu al-bid'ah. Ada syubhat kalau yang ditaati itu, kalau pemimpinnya dipilih dengan cara yang syar'i. Ya, dalam Islam, ya antum harus meyakini Islam itu komplit. Islam itu sempurna. Dari A sampai Z sudah ada penjelasannya dalam ayat ataupun dalam hadis. Kalau masalah buang hajat saja, ya terperinci penjelasan adab-adabnya. Apalagi masalah memilih pemimpin kaum muslimin, itu sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Ini kita sampaikan karena di luar sana ada orang yang mengatakan gak ada dalam Islam itu dalil tentang bagaimana cara memilih pemimpin kaum muslimin. Ini dusta, ini batil, ini sesat. Ini tuduhan dusta kepada al-Islam. Islam telah sempurna. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Kata para ulama, ada dua cara memilih pemimpin yang syar'i. Ya. Yang pertama, yaitu pemimpin yang sebelumnya menunjuk siapa yang berikutnya. Ya, pemimpin yang pertama memilih siapa yang berikutnya. Sebagaimana dalam kisah Abu Bakar As-Siddiq memilih langsung pemimpin setelahnya, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Atau yang kedua, lewat musyawarah Ahlul Halli wal Aqd, tokoh-tokoh ulama kaum muslimin atau tokoh-tokoh kaum muslimin. Sebagaimana dalam kisah Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat untuk memilih siapa khalifah sepeninggal beliau. Paham dong? Ada berapa cara memilih pemimpin yang syar'i? Yaitu yang kedua, taib. Selain itu tidak syar'i. Ya, selain itu tidak syar'i. Ya, apapun caranya. Ya. Seandainya ada pemimpin yang dipilih dengan jalur yang tidak syar'i, apakah tetap didengar dan ditaati? Iya, dalilnya mana? Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Hadis Al-Irbad bin Sariyah ini. Dari sisi yang mana? Wa in abadan Habasyian. Meskipun dari pemimpin budak Ethiopia. Di antara penjelasan para ulama, pemimpin yang berbentuk khalifah. Ya, khalifah bedanya dengan presiden, dengan raja. Kalau khalifah menguasai semua negeri-negeri kaum muslimin. Sebagaimana khulafa rasyidin. Ya, kalau raja presiden kan hanya menguasai satu negara. Ini kalau ini menguasai semua negeri kaum muslimin yang ada di dunia ini namanya khalifah. Khalifah syaratnya harus dari bangsa Quraisy. Rasul mengatakan al-a'immatu fi Quraisy. Pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Tapi Rasul dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah yang mengatakan meskipun pemimpin dari budak Ethiopia. Apa makna yang tersirat dari hadis Al-Irbad bin Sariyah ini? Dengar dan taati meskipun dari budak Ethiopia. Maknanya kata para ulama, seandainya ada budak, ya tentunya bukan dari bangsa Quraisy, yang memberontak kepada pemimpin yang syar'i dan dia berhasil mengkudeta, maka kata Rasul tetap wajib didengar dan di. Meskipun caranya menggapai kepemimpinan syar'i atau tidak syar'i. Tidak syar'i karena memberontak. Tapi kalau sudah berkuasa, wajib didengar dan ditaati. Faham dong? Biar enggak salah paham, anak tanya. Kudeta kepada pemimpin boleh atau tidak? Haram. Bahkan ada tulisan, ya, lebih dari 100 hadis mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, semua ayat, semua hadis yang mewajibkan taat kepada pemimpin, itu dalil haramnya kudeta. Tapi, pertanyaan berikutnya. Tapi kalau seandainya yang kudeta itu berhasil berkuasa, apakah boleh didengar dan ditaati? Selama dalam hal yang apa? Ma'ruf yang tidak bermaksiat kepada Allah. Faham dong? Dan ini yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah. Dalam tadi, lanjutan ucapan beliau dalam kitab Usul Sunnah tadi, mengatakan, wasam'u wa ta'alil a'imma wa amiril mu'minin al-bari wal-fajir wa man waliyal khilafah wa stama'an nasu alaih wa radu bihi wa man ghalabahum bisayfi hatta sara khalifatan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Dan kepada yang menguasai kekhalifahan. Yang manusia bersatu bersepakat ridho dengan kekuasaannya. Ini yang syar'i. Kemudian kata Imam Ahmad. Dan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta. Waman ghalabahum bisayf. Sampai dia menjadi khalifah. Faham dong? Ya, sekali lagi ini untuk membantah syubhat sebagian orang. Pemimpin kita, presiden kita sekarang ini dipilih dengan jalur yang tidak syar'i. Maka tidak wajib dengan ditaati. Kita katakan ini batil, ini sesat. Karena bertentangan dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Taib, gimana? Lanjut apa cukup? Hah? Masih bisa sabar? Taib. A'anakum Allah. Sebenarnya pembahasan ini panjang lebar. Ya, masalah Mu'amalatul Hukam fi Dhul Kitab wa Sunnah. Itu judul sebuah kitab karya Syekh Abdul Salam. Ya, Barjas rahimahullah ta'ala. Yang bagi talibul ilmi, terutama di zaman yang penuh fitnah ini, layak untuk dipelajari, dipahami. Karena ini sekali lagi ciri khas Ahlussunnah mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Sedangkan Khawarij atau kelompok teroris dan yang semisal dengan mereka tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin meskipun dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Taib yang ketiga dari manhaj Ahlussunnah yang ada dalam hadis Irbad bin Sariyah tadi. Alaikum bisunnati. Pegang erat sunnahku. Dan perlu kita pahami bersama. Kata-kata as-sunnah. Jangan seperti orang awam. Bahkan orang yang sudah namanya dai kadang masih awam juga tentang makna sunnah. Makna sunnah Ini sesuai dengan redaksinya. As-sunnah kalau dimutlakan, kata para ulama, ada empat maknanya. Ya, kata-kata as-sunnah kalau dimutlakan, ada empat maknanya. Yang pertama bisa bermakna manhaj an-Nabi SAW. Jalan hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat lima waktu itu sunnah Rasul. Antum jangan apa? Wah ini sesat Ustaz. Masa? Salat lima waktu apa? Sunnah Rasul. Stop dulu. Ya. Jangan. Ya. Su'udan dulu. Sunnah Rasul itu ada yang wajib, ada yang apa? Mustahab. Sunnah di sini maknanya tadi. Jalan hidup Nabi. Nabi salat lima waktu. Nabi salat tahajud. Nabi salat duha. Ya. Makanya makhul seorang ulama tabi'in. Dalam kitab Usul Sunnah. Karya Imam Ibn Abi Zamanin. Ya, kalau di Surabaya masih kita kaji kitab itu. Imam makhul seorang ulama tabi'in mengatakan. As-sunnah sunnatan. Sunnah Rasul ada dua. Sunnatu faridatin. Sunnah yang wajib. Man tarakaha fahuwa dhalal. Barang siapa meninggalkannya itu kesesatan. Di antaranya tadi. Sunnah yang wajib adalah apa? Salat lima waktu. Sunnah di sini maknanya apa? Tadi apa? Jalan hidup Rasulullah SAW. Yang kedua kata makhul. Sunnatu mustahab. Sunnah yang mustahab. Ya. Man tarakaha fala yasam. Yang meninggalkannya tidak berdosa. Paham dong? Ya. Ada sebagian orang mengatakan. Ya. Masa sunnah wajib. Ini orang yang jahil murakab. Sunnah. Sekali lagi kalau dimutlakan. Bisa bermakna umum. Mencakup yang wajib. Yang mustahab. Itulah sunnah yang bermakna manhaj hayatin Nabi SAW. Metode hidupnya Nabi SAW. Kemudian yang kedua makna sunnah artinya al-mustahab. Sebagaimana istilah ulama fikih. Salat tahiyatul masjid, sunnah. Maknanya apa? Mustahab. Memakai siwak sebelum salat. Sunnah mustahab. Kemudian yang ketiga. Sunnah bermakna al-hadis. Sinonim al-hadis. Taraktu fikum amrain lan tadilu ba'dahuma kitab Allah. Wa sunnati. Aku tinggalkan dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat. Al-Quran dan sunnah. Paham dong? Sunnah di sini maknanya apa? Sinonim al-hadis. Yang keempat, as-sunnah artinya al-aqidah. As-sunnah artinya apa? Al-aqidah. Seperti yang kita sekarang pelajari usul sunnah. Apa arti as-sunnah? Al-aqidah. Usulul aqidah. Ya. Taib. Siapa yang mau hadiah lagi? Angkat tangan. Baik, pertanyaannya. Sebutkan. Ya, jangan banyak-banyak sudah. 6 kitab akidah yang ada kata-kata as-sunnah. Dengan siapa penulisnya? Ya kan ciri al-sunnah itu getol belajar akidah. Masa cuma 6 saja enggak tahu? Hah? Puluhan, ratusan. Kitab ulama tentang akidah. Di antaranya yang ya judulnya ada kata-kata as-sunnah. Taib, ana cuma minta 6 saja. Enggak sampai 10. Enggak ada. Taib, ana diskon 1 ya. 5. 5 kitab akidah ulama ya salaf atau ulama ahli sunnah. Tentang akidah dengan judul as-sunnah. Dengan tambah-tambahannya mungkin. Ya. Dan siapa penulisnya. Sahal jiddan insyaAllah. Naam. Ah. Ini referensi Ahlus Sunnah, harus tahu antum. Masa enggak ada? Hah? Ini karena capek atau karena ngantuk? Hah? Masya Allah. Taib. Ya, labah. Nuhsinil dhan bikum. Yang pertama di anaya tadi ya, jelas usul sunnah. Ya, usul sunnah ini ada banyak pengarangnya. Usul sunnah Imam Ahmad. Tadi, usul sunnah Imam Ibn Abi Zamanin. Ya, usul sunnah. Siapa lagi? Hah? Imam Al-Humaydi. Ya, Imam Humaydi, gurunya Imam Bukhari. Muridnya Imam Syafi'i. Ya. Kemudian, syarh sunnah Imam Barbahari. Syarh sunnah Imam Al-Muzani. Ini sudah lima. Ya. Itu yang ada kata-kata ya sunnahnya. Ditambah lagi. Sharih sunnah Imam At-Tabari. As-sunnah Al-Khallal. As-sunnah Imam Abdullah bin Imam Ahmad. Ya. As-sunnah Imam Al-Marwazi. Ya. Dan masih banyak yang lain. Ya. Sekali lagi. Ini referensi-referensi akidah versi Al-Sunnah Salafiyin. Ya. Yang selayaknya untuk kita ya mengetahui dan kalau bisa dipelajari dengan baik dan benar. Baik. Yang keempat. Ya, kita percepat dikit karena waktunya sudah. Nah, kelihatannya antum sudah banyak gerak-gerak ini. Nah. Lanjut apa? Lanjut tidurnya atau? Baik, yang keempat apa tadi di antara prinsip Ahlussunnah? Dalam hadis Ibnu Abi Syariah. Yang keempat apa tadi? Hah? Ittiba' fahmi salaf. Mengikuti pemahaman salaf. Ya. Makanya ini intisari dari dakwah salafiyah. Apa dakwah salafiyah itu? Dakwah yang menyeru kepada pemahaman salaf. Contoh. Ya. Para sahabat misalnya, ya, mereka tidak ada satupun yang tabaruk kepada kuburan keramat, ya. Mereka enggak ada satupun dalam riwayat yang sahihah nyembah kuburan. Ya, maka dakwah salafiyah demikian ikut dakwah ikut ajakan ajaran para salaf. Ya, enggak ada sahabat yang ngusap-ngusap kuburan Nabi. Ya, ya enggak ada sahabat yang meminta-minta kepada Nabi. Maka Ahlussunnah yang sejati demikian. Kalau ada yang ngaku Ahlussunnah tapi kerjaannya ngalap ngarap berkah di kuburan para wali atau yang lainnya, ini bukan Ahlussunnah yang sejati, ini Ahlussunnah imitasi. Fandom. Demikian pula dalam bab tauhid asma wa sifat. Ya. Ahlus sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul mengikuti jejak para sahabat. Sahabat enggak ada yang mentakwil istawa, artinya istawa menguasai. Ya, itu kata Imam Ibnu Khuzaimah, muridnya Imam ya Al-Muzani, yang mentakwilkan istawa dengan istawa menguasai kelompok Jahmiyah. Ar-Rahman alal arsistawa. Ulama salaf Abdullah bin Abbas, Mujahid, Abul Aliyah dari kalangan tabi'in. Mentafsirkan istawa ala wartafa. Allah tinggi di atas ars. Itu pemahaman salaf. Sedangkan Alul Bid'ah mengatakan istawa artinya Allah menguasai ars. Ini bedanya Alul Sunnah dengan Alul Bid'ah. Kalau Alul Sunnah mengikuti pemahaman salaf. As-salaf menetapkan Allah tinggi di atas. Al-ars Alul Bid'ah menolak. Ya, faham dong? Contoh lagi, kelompok Khawarij, ya, kelompok teroris. Sepanjang masa, mereka memakai dalil surat Al-Ma'idah 44. Ada yang hafal? Wa man lam yahkum bima anzalallah, fa'ula'ika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Tadi yang kita sampaikan, tauhid hakimiyah ala khawarid ala teroris. Kata mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, murtad berdasarkan Al-Ma'idah 44. Padahal pemahaman salaf tidak sama dengan itu. Contohnya Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan Al-Ma'idah 44 tadi, beliau mengatakan kufrun duna kufrin, kufur kecil. Kufrun la yang kulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini dakwah salafi al-sunnah ikut manhaj salaf. Ikut tafsir salaf, bukan ikut tafsir khawarij. Faham dong? Contoh dalam masalah pemimpin. Anak tanya kepada antum, boleh enggak mencela pemimpin kaum muslimin? Boleh enggak mencaci maki presiden? Kenapa? Kenapa? Ikut ajaran salaf. Ikut pemahaman salaf. Ahlussunnah mengikuti salaf. Di antaranya para sahabat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahana kubarauna min ashabi Rasul SAW. Para pembesar sahabat Rasul melarang kami. Apa yang mereka katakan? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini ijma' salaf. Haram mencela pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau ada ustadz atau da'i meskipun mengatakan mengaku salafi al-sunnah, kalau mencela, membolehkan mencela pemimpin, ini menyelisihi manhaj salaf. Menyelisihi akidah salaf. Bahkan kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wali amrihi. Kemunafikan pertama pada diri seseorang kalau dia mencela pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, ini manhaj salaf. Manhaj salaf, ya, ini ditegaskan lagi terutama dalam bab al-aqidah. Masalah, ya, taat kepada pemimpin kaum muslimin dan muamalah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, maka jadikan ajaran salaf sebagai timbangannya. Baik. Tadi pertama tauhid lawannya syirik. Nah, ini juga sama. Ittiba sunnah, sunnah Rasul, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah para sahabat Khulafa Rasyidin. Ya, lawannya meninggalkan apa? Bid'ah. Ini manhaj al-sunnah yang kelima dalam hadis Irbad bin Sariyah. Meninggalkan kebid'ahan, menjauhkan diri dari kebid'ahan dan dari ahlil bid'ah. Iyakum wa muhdatsati al-umur. Dan ini yang ditekankan juga oleh Imam Ahmad di awal kitab Ushulussunnah yang kita pelajari kemarin, ya, di daurah. Awal kali Imam Ahmad membuka kitab Ushulussunnah dengan mengatakan, ada yang hafal? Nah, mungkin setelah antum hafalkan Al-Quran, hadis juga ucapan salah. Untuk memotivasi kita bisa betul-betul istiqamah di atas akidah salah. Kalau bisa dihafalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya, tetap dihafalkan. Taib kalau bisa. Nah, ada yang hafal ucapan Imam Ahmad di awal kitab Ushulussunnah? Taib. Ya, ini sekedar nasihat saja. Ini mumpung antum masih kuat-kuatnya hafalan. Ya, selain tadi, banyak hafalan Quran, hafalan hadis juga hafalkan. Ucapan as-salaf. Di antaranya, Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab Ushulussunnah mengatakan, Ushulussunnah indana at-tamassuk bimakana ali ashab Rasulullah SAW wal-iktida'u bihim. Prinsip akidah kami adalah mengikuti jejak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani mereka, watarkul bidah, ya, dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan. Bid'ah dalam akidah, seperti tadi, mencela pemimpin, itu bid'ah. Ya. Kata Syekh Abdul Salam Barjas, dalam kitab tadi, Mu'amatul Hukam Fidul Kitab wa Sunnah, mencela pemimpin, kaum muslimin, dengan nama Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, itu bid'ah Saba'iyah. Bid'ahnya Abdullah bin Saba. Tahu Abdullah bin Saba? Siapa dia? Hah? Orang Yahudi yang masuk Islam secara munafik, ya, dan dia yang mempelopori akidah Syiah atau Syiah Rafidah dan juga kelompok Al-Khawarij. Dia yang mempelopori mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, di antara bid'ah mencela pemimpin. Jadi antum jangan menyempitkan bid'ah itu pada ritual ibadah yang enggak ada ajarannya. Iya, itu bid'ah. Namun bid'ah juga dalam akidah. Ya, memberontak kepada pemimpin kaum muslimin itu bid'ah. Ya, mentakwil sifat Allah istawa dengan istaula itu bid'ah. Ya, demikian pula ritual-ritual ibadah yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah. Ini karena antum mahatnya mana? Imam Syatibi. Ya, Imam Asy-Syatibi punya ucapan tentang definisi bid'ah. Nah, ada yang bisa menyebut? Nah, Imam Syatibi punya kitab Al-Iktisam. Ya, tentang di antaranya masalah bid'ah dikupas panjang lebar. Nah, di situ ada ucapan dia tentang definisi bid'ah. Ya, karena antum murid Imam Syatibi. Nah, apa definisi bid'ah versi Imam Asy-Syatibi? Enggak ada. Baik. Mau dicatat atau dihafal? Terserah antum sudah. Al-bid'ah hiya ibaratun antariqatin fiddin mukhtara'ah tudahi syar'iyah yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Bid'ah, kata Imam Syatibi, ibaratun antariqatin fiddin mukhtara'atin, ibaratun antariqatin fiddin mukhtara'ah. Ringkasnya, terjemahannya, jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ibaratun, suatu ungkapan, antariqatin fiddin, jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Bid'ah ini yang dikatakan sesat dalam urusan agama, baik dalam urusan akidah, ritual ibadah, metode dakwah, ya, itu kalau tidak diajarkan Rasul para sahabat, itu yang namanya bid'ah. Bid'ah bukan dalam urusan dunia yang dicela, ya. Alil bid'ah suka ngata-ngatakan, ya, salafi wahabi dengan mengatakan, oh, dikit-dikit bid'ah. Maka kalau naik haji, jangan naik pesawat, naik unta saja. Nah, ini orang yang jahil murakab. Bid'ah yang dilarang, bid'ah dalam urusan apa? Sedangkan pesawat, naik kendaraan, atau sekarang kita ceramah dengan mikrofon. Ini masalah urusan apa? Dunia. Sedangkan yang dicela dalam Islam, bid'ah dalam agama. Fiddin. Ya, ibaratun antariqatin fiddin. Mukhtara'ah. Tudohi syariah. Yang mana bid'ah ini menyerupai syariat. Padahal bukan dari syariat. Dan pelakunya bertujuan berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Maka seorang ahli sunnah, ya, seorang muslim, muslimah wajib menjauhkan diri dari segala bentuk kebid'ahan. Bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, dan seterusnya. Iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap bid'ah sesat. Ya, kaidahnya kata Rasul, kullu, semua bid'ah sesat. Ya, tidak ada bid'ah dalam agama yang hasanah. Makanya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i pernah berkata, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat kebid'ahan dan dia menganggap itu bid'ah yang baik, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idin dinan, fala yakun yawma dinah. Maka apapun yang tidak dianggap agama, ya, di zaman Rasul, di zaman para sahabat, sampai kapanpun bukan termasuk ajaran Islam. Namun itulah bid'ah. Dan ini yang ditegaskan juga oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syar Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, Imam Al-Bukhari berkata, wa kanu yanhauna 'anil bid'ah ma lam yakun 'alaihin Nabi sallam wa ashabuhu. Mereka ulama-ulama salaf melarang dari kebid'ahan, yaitu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak cukup hanya meninggalkan bid'ah dan meninggalkan alil bid'ah. Tidak bermajlis dengan alil bid'ah. Tidak ngaji dengan alil bid'ah. Siapa alil bid'ah? Yaitu orang yang menyimpang dari akidah salaf. Dari prinsip-prinsip akidah salaf. Yang mereka walak dan barok di atas kebid'ahan mereka. Maka haram ngaji dengan mereka. Bermajlis ilmu dengan mereka. Ratusan ucapan salaf tentang hal ini. Di antaranya, Abdullah bin Abbas mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatunil qulub. Jangan bermajlis ngaji dengan alil bid'ah, karena duduk dengan mereka menjadikan hati sakit karena syubhat-syubhat mereka. Imam Abu Kilaba dari kalangan tabi'in mengatakan, la tujalisu alal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Jangan duduk dengan mereka alil bid'ah, jangan berdebat dengan alil bid'ah, kan aku khawatir mereka akan menenggelamkan kalian dalam kebid'ahan mereka. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Ahmad tadi dalam lanjutan ucapan beliau, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Wa tarkul khusumat wal julus ma'ahlil ahwa, meninggalkan debat kusir dan bermajlis dengan ahlil ahwa, ahlil bid'ah. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, tinggalkan bid'ah, tinggalkan ahli al bid'ah. Sekali lagi, ini wasiat dari Rasul dan juga dari para as-salafu as-saleh. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebetulnya mau lanjut apa nak ini? Baik, cukup sudah. Itu dohiron atau dohiron wa batin. Mengatakan lanjut itu secara dohirnya tak atau juga batinnya. Baik, cukup sudah. Kalau ada soal jawab, tafadhal, atau enggak usah, tutup aja. Cukup. Baik, kata Ustaz Ikram cukup sudah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan atas perhatiannya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.